Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Kepentingan sendiri tidak diingini bagi kekasih saja yang dihadapi. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Untuk menjadi bukti kasih yang sejati, itulah tandanya jika mau diuji. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia.